Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِ بِاللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Pada pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-45 dari surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir." Dan buatlah permisalan untuk mereka manusia, permisalan tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu permisalannya kata Allah seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian air tersebut menyatu dengan tumbuhan-tumbuhan bumi. Fa asbaha hasyiman tadruhu riyah, setelah menjadi indahnya tumbuhan-tumbuhan tadi, lambat laun dia pun layu, kemudian mengering. Dia tidak memiliki arah. Dia akan ke kanan apabila ada angin ke kanan, dia akan ke kiri apabila ada angin ke kiri, wahakadha. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, Ia Maha Mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang ke-45 ini telah kita baca penjelasannya dari Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bagaimana beliau menjelaskan, mentafsirkan ayat ini, bahwasanya kehidupan dunia itu seperti halnya air yang menyatu dengan tumbuhan bumi. Dan tumbuhan bumi manakala terkena air, dia akan bagus. Dia akan subur, berbuah, wahakadha. Namun seindah apapun tumbuhan itu, sesubur apapun tumbuhan itu, dia akan memiliki akhir. Cepat ataupun lambat, dia akan layu dan tua, dan dia tidak akan mampu untuk mengeluarkan hasilnya secara maksimal lagi, hingga akhirnya pohon tersebut atau tumbuhan tersebut pun mati. Demikianlah kehidupan dunia, ma'asyiral muslimin. Seindah apapun harta benda yang dimiliki oleh seseorang, sebanyak apapun perbendaharaan dunia yang telah dia pegang, setinggi apapun jabatan yang telah dia raih, seharum apapun nama yang dia miliki di tengah-tengah manusia, Ingat, itu adalah dunia yang punya akhir. Seindah apapun dunia, akan ada batasnya, akan ada akhirnya. Bisa jadi pemiliknya lah yang meninggalkan harta-harta tersebut sebelum harta-harta tersebut habis, atau pemiliknya masih hidup namun harta yang banyak, harta yang indah yang dia miliki tersebut menghilang darinya. Harta yang dia miliki tersebut habis dari sisinya, sehingga dia tidak lagi memiliki apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala seorang meninggal, tatkala seorang tidak lagi berada di dunia yang fana ini, maka tidak ada yang bisa dia harapkan dari apa yang telah dia miliki di dunia sedikit pun, kecuali al-baqiyatus shalihat. Dan al-baqiyatus shalihat inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan permisalan tentang dunia yang fana ini, Allah mengkhususkan dua hal dari perkara dunia yang begitu indah dan begitu diminati oleh orang-orang yang hidup di atas dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta baik bentuknya emas dan perak, harta baik bentuknya adalah tempat tinggal yang mewah atau kendaraan yang mewah, itu semuanya adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Begitu pula al-banun, anak laki-laki yang dipunyai oleh seseorang, ini juga zinatul hayatid dunia. Dia zina, dia adalah perhiasan, dipandang indah, dipandang hijau, dipandang menyenangkan, dipandang membuat seakan-akan hati ini tentram dan nyaman. Tapi ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun harta dan anak-anak laki-laki itu zina, perhiasan, namun dia adalah perhiasan di kehidupan dunia saja, tidak menjadi perhiasan seseorang nanti tatkala dia berada di akhirat. Harta yang dia miliki, anak-anak laki-laki yang dia miliki, tidak akan membersamai dia, terus menghiasi dirinya setelah dia meninggalkan kehidupan dunia ini, karena memang al-mal wal banun adalah perhiasan yang ada di kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, adapun al-baqiyatus shalihat, al-baqiyat artinya adalah sesuatu yang akan kekal. As-shalihat, yang baik. Jadi al-baqiyatus shalihat secara arti bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang baik yang akan kekal. Al-baqiyatus shalihat, perkara-perkara yang baik yang akan kekal. Al-baqiyatus shalihat itu khairun 'inda rabbik, lebih baik di sisi Rabbmu thawaban balasannya, wa khairun amala, dan lebih baik untuk diharapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah uslubnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, terkhusus di dalam ayat ini, bagaimana uslubnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menghasung kita untuk apa adanya zuhud dan tidak terlalu berharap terhadap perkara dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk tidak pernah puas dengan perkara-perkara yang akan menguntungkan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-baqiyatus shalihat, perkara-perkara baik yang akan kekal, yang akan terus membersamai seseorang, baik tatkala dia berada di dunia apalagi tatkala dia di akhirat, itu lebih baik pahalanya, lebih besar dan lebih indah balasannya, dan lebih baik untuk diharapkan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih, أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Maknanya perhiasan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala maukan dengan menyebutkan bahwasanya harta dan anak-anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia, ai laisa wara'a dzalika syai'un. Maksudnya setelah seseorang meninggalkan dunia, dia sudah tidak punya apa-apa lagi dari hartanya, dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi dari anak laki-lakinya yang tatkala dia hidup di dunia dia banggakan. Harta sudah dia tidak punya lagi kecuali yang dia infakkan, yang ia sedekahkan, atau yang dia wakafkan, yang dia jadikan sebagai sarana prasarana ibadah, sarana prasarana thalabul ilmi, yang dimanfaatkan tatkala dia hidup, begitu pula tatkala dia mati, yang akan terus mengalirkan pahala sedekah jariah. Ini harta yang dipunya seseorang setelah dia mati. Harta yang tidak dia sedekahkan, harta yang tidak dia wakafkan, harta yang tidak dia jadikan dalam bentuk perkara-perkara yang akan mengalirkan sedekah jariah untuknya setelah dia mati, selain itu semuanya, harta yang dia tinggalkan adalah punya ahli warisnya. Harta yang ada di tabungannya, harta yang berbentuk rumah dia, harta yang berbentuk kebun dia, harta yang berbentuk kendaraan dia, semuanya akan dimiliki oleh ahli waris. Akan dimiliki oleh anak keturunannya. Mereka akan sibuk menghitung, mereka akan sibuk untuk menakar, dan mereka akan sibuk untuk membagi dan memperhitungkan. Punya si A berapa, punya si B berapa, punya si C berapa. Kalau anak-anaknya tidak diajari oleh ayahnya selama hidup bagaimana tuntunan Islam, bagaimana ketakwaan tatkala membagi harta waris, justru harta yang ditinggalkan oleh bapak terkadang membuat perselisihan di tengah anak-anaknya, membuat percekcokan, membuat adanya qati'atur rahim, memutus hubungan tali silaturahim, karena ada satu dua pihak yang tidak merasa puas dengan pembagian harta mendiang ayahnya. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah kondisi harta sepeninggal seseorang meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Setelah seorang menjadi mayit, seperti itulah kondisi harta kecuali yang dia sedekahkan, akan berubah menjadi pahala yang menemani dia di gelapnya alam kubur, yang akan menyertai dia, yang akan memberikan syafaat untuknya. Harta yang dia jadikan dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk sumur, dalam bentuk masjid yang terus dimanfaatkan sepeninggal dia wafat, inilah yang akan bermanfaat baginya. Itulah hartanya. Begitu pula al-banin, anak laki-laki juga sama, yang selama hidupnya dia bangga-banggakan, yang selama hidupnya barakallahu fikum membuat dia merasa kuat dan terlindungi dengan adanya anak laki-lakinya. Tatkala ajal datang menghampirinya, apa yang bisa diperbuat oleh anak laki-laki? Tidak ada yang bisa mereka perbuat kecuali hanya mentautin ayahnya yang sedang sakaratul maut. Itu pun kalau anaknya dia bimbing dengan bimbingan Islam sehingga tahu apa itu tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah dia mati, tugas anak-anaknya adalah menguburkannya. Setelah dikuburkan, kembali lagi kepada pendidikan ayahnya selama ayahnya masih hidup. Kalau anaknya diajari dengan ajaran Islami, maka anaknya tersebut biiznillah, anak laki-lakinya yang dia banggakan tersebut, setelah menguburkan ayahnya, belum selesai dia berbakti kepada ayahnya, dia merasa harus terus berbakti dengan senantiasa mendoakan mendiang ayahnya. Itu kalau anaknya dididik. Kalau anaknya tidak dididik, lupa terhadap ayahnya. Setelah selesai umur ayahnya, setelah meninggal ayahnya tercinta, lupa dia, tidak pernah mendoakan, tidak pernah barakallahu fikum menyebut nama ayahnya di dalam doa. Wallahul musta'an. Itulah al-bani, anak laki-laki yang selalu dibanggakan. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan semuanya adalah zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia, perhiasan kehidupan yang fana. Laisa wara'a dzalika syai'un, setelah kehidupan dunia ini selesai, tidak ada lagi dia memiliki harta dan anak laki-lakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dilanjutkan penjelasannya oleh Syekh As-Sa'di rahmatullahi taala alaihi, wa anna alladhi yabqa lil-insani wa yanfa'uhu wa yasurruhu al-baqiyatu shalihat. Dan sesungguhnya di dunia ini yang akan kekal untuk seseorang, akan bermanfaat untuknya dan akan membuat dia berbahagia, bukan harta dan anak-anaknya, tapi al-baqiyatu shalihat, perkara-perkara baik yang akan kekal abadi. Apa itu al-baqiyatu shalihat? Datang tafsir dari para ahli tafsir, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Zaid bin Aslam, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum wa radhahum. Al-baqiyatu shalihat ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda-beda, namun inti dari semua tafsir al-baqiyatu shalihat diringkas oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyatakan al-baqiyatu shalihat adalah yashmulu jami'at ta'ati wal al-wajibati wal mustahabbati min huquqillahi wa huquqi ibadi. Al-baqiyatu shalihat adalah segala perkara yang itu adalah bentuk ketaatan yang wajib atau sunnah. Jadi semua bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, baik ketaatan yang wajib ataupun ketaatan yang sunnah, maka itu termasuk al-baqiyatu shalihat. Ketaatan tadi baik kaitannya dengan hak-haknya Allah atau hak-haknya hamba, itu al-baqiyatu shalihat. Semua amalan-amalan baik, semua amalan-amalan soleh, semua amalan ketaatan dalam menjalankan hak-haknya Allah atau menjalankan hak-haknya hamba, baik yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah, itulah yang disebut dengan al-baqiyatu shalihat. Seperti apa ma'asyiral muslimin? Min sholatin, seperti sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, ini al-baqiyatu shalihat. Seorang melakukannya dan memilikinya di dunia, dan sholatnya adalah akan kekal abadi membersamai dia setelah dia mati dalam bentuk pahala. Wa zakatin, begitu pula zakat. Ini juga termasuk al-baqiyatu shalihah. Zakat-zakat yang wajib, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, ini juga al-baqiyatu shalihah yang akan kekal abadi membersamai seseorang setelah dia meninggal dalam bentuk pahala dan balas dan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqatin, begitu pula sedekah. Baik sedekah yang wajib, sedekah dalam bentuk dia memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan nafkah kepada istrinya, atau sedekah yang sunnah yang dia berikan kepada fakir miskin, atau sedekah barakallahu fikum yang tidak sampai pada derajat wajib tapi sunnah juga lebih di atasnya, yaitu sunnah muakkadah, seperti halnya sedekah yang sebentar lagi akan kita laksanakan insyaallah taala pada bulan Dzulhijjah, yaitu sedekah dalam bentuk dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ini juga termasuk al-baqiyatus shalihah yang akan membersamai seseorang pahalanya setelah dia meninggal dari dunia yang fana ini. Sedikit menyinggung masyarakat muslimin terkait dengan masalah udhiyah, yaitu sembelihan hewan kurban. Terkait dengan hukumnya, tadi saya katakan bahwasanya menyembelih hewan kurban ini adalah perkara yang sunnah tapi di atasnya, namun tidak sampai pada derajat yang wajib. Dia adalah sunnah muakkadah. Kenapa dia sunnah muakkadah, ma'asyiral muslimin? Dinyatakan udhiyah itu adalah sunnah karena dia adalah perbuatan yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak memerintahkannya dengan lisan. Ya. Semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beliau perintahkan dengan lisannya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, semua hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan menyembelih hewan kurban semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif. Tidak ada hadis yang thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk ucapan yang menunjukkan keutamaan menyembelih hewan kurban. Ya. Namun meskipun seperti itu kondisinya, sembelihan hewan kurban ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam setiap beliau melewati satu tahun. Selalu. Ya. Selalu semenjak ibadah sembelihan kurban ini disyariatkan, beliau selalu menyembelih hewan kurbannya. Beliau sembelih sendiri. Terkadang beliau wakilkan kepada para sahabatnya karena begitu banyaknya hewan yang beliau sembelih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan keberadaan hewan kurban penyembelihannya itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang tahun, ini menunjukkan bahwasanya meskipun hewan kurban menyembelihnya adalah sunnah, tapi dia sunnah yang muakkadah karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sama seperti witir. Salat witir ini adalah sunnah, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau tidak perintahkan dengan lisannya kepada para sahabatnya. Sehingga witir hukumnya adalah sunnah. Namun karena witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam setiap malam, baik beliau dalam kondisi musafir atau beliau dalam kondisi mukim selalu beliau sholat witir, maka ini menunjukkan bahwasanya witir meskipun dia sunnah, tapi sunnahnya lebih tinggi dari sunnah biasa, yaitu dia adalah sunnah muakkadah. Tidak sampai derajat wajib karena Nabi SAW tidak memerintahkannya dengan lisan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara kita mengetahui suatu amalan itu dihukumi sunnah muakkadah. Sunnahnya karena dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau perintahkan dengan lisan, muakkadahnya karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk di antara sunnah muakkadah adalah sedekah yang bentuknya adalah menyembelih hewan kurban. Seorang mengeluarkan hartanya, kalau dia punya hewannya dia sembelih hewan dia sendiri, kalau dia tidak punya hewannya dia beli hewan sembelihan untuk dia kurbankan. Ini termasuk sedekah. Yang termasuk al-baqiyatus shalihat yang akan terus kekal abadi membersamai seseorang setelah dia meninggal. Wa hajjin wa umratin. Begitu pula termasuk al-baqiyatus shalihat kata Syekh As-Sa'di adalah haji dan umrah. Haji dan umrah bagi yang mampu. Begitu pula wa tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin. Begitu pula setiap kalimat tasbih, setiap kalimat tahmid, tahlil dan takbir, ini semuanya adalah al-baqiyatus shalihat dan inilah tafsir yang paling banyak yang diriwayatkan dari mereka para salaf terkait dengan al-baqiyatus shalihat. Kebanyakan mereka mentafsirkannya dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Nah, wa qira'atin, begitu pula membaca Al-Qur'an. Wa talabi ilmin nafi'in, dan mengkaji, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini juga termasuk al-baqiyatus shalihat. Bahkan talabu ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat, ini akan memberikan kesempatan kepada orang yang melakukannya untuk mendapatkan pahala jariah. Setelah dia mempelajari ilmu yang bermanfaat, dia berusaha untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, dan tatkala orang yang dia ajak, orang yang dia ajari tadi mengamalkan apa yang dia ajarkan, maka dia akan terus mendapatkan pahala yang jariah, akan terus mengalir meskipun dia telah mati, selama ilmu yang dia ajarkan terus diamalkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Wa amrin bima'rufin wa nahyin 'an munkarin. Itulah termasuk al-baqiyatus shalihat, adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Dakwah, dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, mencegah dari yang jelek. Ini juga termasuk al-baqiyatus shalihat yang seperti talabu ilmi nafi tadi. Ini akan memberikan kesempatan bagi orang yang melakukannya untuk mendapatkan pahala jariah selama apa yang dia perintahkan, selama apa yang dia hasung manusia untuk melakukannya itu dilakukan. Meskipun dia mati, dia akan terus mendapatkan pahala dari amalan yang dia dakwahkan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan termasuk perkara yang mungkin perlu kita ingatkan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar atau dalam bahasa ringkasnya adalah dakwah. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahmatullahi taala alaihi dalam syarah usul thalathah beliau menjelaskan bahwasanya dakwah ini semua orang bisa melakukannya. Dakwah itu bukan khusus di mimbar-mimbar, bukan khusus di meja-meja ta'lim, bahkan bukan khusus hanya di masjid saja. Dakwah itu majalnya luas, sarana-sarana untuk dakwah itu luas, tidak terbatas pada perkara-perkara yang sempit, mimbar, meja taklim dan masjid. Seorang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seorang bisa berdakwah dimanapun dia berada dengan cara apapun yang dia barakallahu fikum yang dia mampu, selama cara tersebut tidak melanggar ilmu syar, tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak terkandung di sana pelanggaran-pelanggaran syar'i. Contohnya, contoh kecilnya, ikhwan punya komunitas olahraga, contoh. Alhamdulillah, teman-teman di Bontang, ikhwah-ikhwah, hafizahumullah, punya komunitas olahraga, ya, bersama olahraga dengan ikhwan-ikhwan, diharapkan berolahraga bersama dengan yang sudah ngaji, yang sudah ta'lim, bentuk olahraganya bisa lebih kondusif, emosinya bisa lebih tertahan, bisa lebih tertata omongannya dan seterusnya, bisa lebih tertata cara berpakaiannya dan seterusnya. Walhamdulillah berkomunikasi. Mungkin di antara kita punya teman, punya hobi yang sama, kita ajak sesekali dengan komunitas kita, ya, berolahraga bersama. Dan alhamdulillah ini sudah banyak dilakukan, mengajak teman-teman yang belum ngaji untuk olahraga bareng. Namun barakallahu fikum, seharusnya bukan hanya orang yang belum taklim tadi cuman diajak olahraga tok. Sembari berjalannya waktu, kita yang sudah ngaji, yang sudah taklim, yang sudah belajar, menyampaikan hal-hal yang telah kita pelajari kepada teman kita tersebut. Kita ajak dia untuk hadir ke majelis taklim. Bukan semata-mata kita hanya mengajak dia untuk hadir ke lapangan, tapi juga sisipkan ajakan kita kepada teman kita tersebut untuk datang taklim, untuk datang ke kajian dan seterusnya. Kalau ada nomornya, ya pasang status-status yang bermanfaat. Walhamdulillah, majalah dakwah, sarana-sarana dakwah sekarang ini tersebar luas. Pasang status-status yang bermanfaat, poster-poster Islami, poster-poster sunnah yang juga banyak dibuat, banyak disebarkan. Manfaatkan media-media yang ada. Satu dua orang membaca faedah yang kita share, apalagi sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, kita gak tahu berapa di antara mereka yang membacanya dengan serius, sehingga dengannya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar karena membaca poster yang kita kirim di status kita. Kita share contohnya poster hari Jumat, sunnah untuk memperbanyak sholawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Teman kita membuka, membaca, langsung setelah dia membaca poster tersebut, secara spontan lisannya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Dia sudah bersholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena melihat poster yang kita kirim di status kita. Masya Allah, kita juga mendapatkan pahala sholawat yang dia ucapkan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, manfaatkan media-media yang ada, sarana-sarana yang ada, selama itu babnya mubah, tidak ada pelanggaran syar'i, tabaqul. Semuanya adalah sarana untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar, sarana untuk kita berdakwah. Meskipun hanya 1-2 poster setiap hari kita kirim, ayat dan hadis kita tulis sepekan sekali, atau mungkin setiap hari kita bagikan kepada orang-orang, mereka membaca, mengambil faedah, walhamdulillah ini termasuk al-baqiyatus shalihah. Meskipun seakan-akan dilihatnya remeh, dilihatnya adalah perkara kecil, Namun siapa tahu ada satu dua orang yang tersadar dari lalainya, tersadar dari dosanya karena membaca ayat yang kita tulis, membaca hadis yang kita tulis, membaca nasihat-nasihat para ulama yang kita share dalam status-status kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Syekh As-Sa'di melanjutkan, di antara bentuk al-baqiyatus shalihat adalah wasilatir rahim, menyambung hubungan rahim, menyambung hubungan kekerabatan yang akan menumbuhkan rasa cinta, yang akan menguatkan rasa kasih sayang dan keakraban di antara orang-orang yang saling berkerabat tadi. Wa birri walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini mencakup semua perbuatan baik yang bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Kepada mereka ini termasuk birrul walidain. Al-baqiyatu shalihat, yang akan terus membersamai seseorang pahalanya setelah dia meninggal. Wa qiyamin bihaqqi zaujat. Begitu pula termasuk al-baqiyatu shalihat, menunaikan hak-haknya istri. Wal mamali, menunaikan hak-haknya budak. Wa al-bahaim, dan menunaikan hak-haknya binatang ternak. Semuanya termasuk al-baqiyatu shalihat, perkara yang dimiliki dan mampu dilakukan oleh seseorang selama dia hidup di dunia, pahalanya akan terus membersamai dia setelah dia mati. Wa jami'i wujuhil insani lil khalq, begitu pula yang terakhir termasuk jenis al-baqiyatus shalihat adalah semua bentuk perbuatan baik kita kepada makhluk. Semua bentuk perbuatan baik kita kepada makhluk, perbuatan baik yang mungkin remeh di mata kita, senyuman kita kepada mereka, ya, senyuman kita kepada mereka, sapaan kita kepada mereka, jabat tangannya kita kepada mereka, ramahnya kita kepada mereka, termasuk ihsan kepada makhluk, ya, ini termasuk al-baqiyatus shalihat. Dan kata Syekh As-Sa'di, kullu hadza min al-baqiyatus shalihat, ini semua termasuk al-baqiyatus shalihat. Fa hadhihi khairun 'indallahi thawaban wa khairun amala, dan ini adalah amalan-amalan perbuatan yang lebih baik balasannya di sisi Allah dan lebih baik untuk diharapkan. Fa thawabuha yabqa, pahalanya akan terus kekal abadi. Wa yatadha'afu 'alal abad, dan akan terus berlipat ganda selama-lamanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan soleh yang pahalanya akan terus membersamai seseorang setelah dia mati, yang perlu untuk dipahami adalah bahwasanya al-baqiyatus shalihat itu bukan hanya sekedar tentang kuantitasnya, tapi bagaimana seseorang mewujudkan kualitas dari al-baqiyatus shalihat yang dia lakukan. Salat sunnah ma'asyiral muslimin bukan tentang bagaimana banyaknya semata, tapi bagaimana kualitas salat sunnah yang dia lakukan. Puasa sunnah, sedekah sunnah, amar ma'ruf nahi munkar, talabul ilm, silaturahim, menunaikan hak-hak sesama, haknya istri, haknya budak, haknya binatang ternak, semuanya termasuk al-baqiyatus shalihat, dan itu bukan semata-mata tentang banyaknya, akan tapi tentang bagaimana kualitasnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan adanya mati dan adanya hidup. Untuk apa Allah jadikan ada mati dan ada hidup? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Kata para ulama, lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan untuk aktsaru amalan, bukan untuk berbuat paling banyak amalnya, tapi kita diuji untuk siapa di antara kita yang paling ahsan, paling bagus amalnya. Jadi al-baqiyatus shalihat, semua bentuk ketaatan itu bukan semata-mata tentang banyak, tapi bagaimana kita menjadikannya sebagai al-baqiyatus shalihat yang ahsan. Yang kata para ahli tafsir, ahsanu amala, yang paling bagus amalannya, maksudnya adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Ahsanu amalan adalah yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Paling benarnya, ay maksudnya adalah paling sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya seseorang sholat banyak-banyak tapi tidak ada ikhlas yang terkandung di dalam sholat tadi, atau sholat tadi ada ikhlasnya tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk apa seorang beramal dengan amalan yang banyak tapi tidak terkandung ikhlas di dalam amalan tadi, atau seandainya ada ikhlasnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, mengatakan kepada murid-muridnya dari kalangan para tabi'in rahimahumullah, antum aktsaru salatan wa siyaman min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian itu salat dan puasanya lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat lebih baik dari kalian. Ini Abdullah bin Mas'ud mengucapkannya kepada para tabi'in, murid-murid sahabat yang tidak jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tabi'in itu, meskipun tidak semua ya, namun inilah konteks yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, kalian itu para tabi'in salatnya dan puasanya lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata para sahabat lebih baik daripada kalian, meskipun salatnya dan puasanya lebih sedikit. Maka murid-murid Abdullah bin Mas'ud bertanya, walima, kenapa bisa seperti itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Mereka itu para sahabat, meskipun sholat dan puasanya tidak lebih banyak dibandingkan kalian, tapi mereka lebih zuhud dalam perkara dunia dan lebih berharap hatinya terhadap urusan akhirat. Maknanya keikhlasan yang ada pada mereka para sahabat di dalam sholat dan puasanya lebih besar dibandingkan keikhlasan yang ada pada sholat dan puasanya mereka para tabi'in. Jadi yang membuat seseorang mulia ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu bukan semata-mata banyaknya amal yang dia lakukan, tapi yang membuat seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mulia adalah dengan keikhlasan dan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan yang dia lakukan. Begitu pula kata Bakar al-Muzani, masabakahum Abu Bakrin bikathrati siyamin wala sholatin. Kata Bakr al-Muzani, para sahabat tidaklah dikalahkan oleh Abu Bakar karena banyaknya puasa dan sholat yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi kan para sahabat itu mereka bertingkat-tingkat dari segi kemuliaannya, dan sepakat kita kecuali orang-orang yang mengatasnamakan Islam pada dirinya dan tidak ada Islam pada diri mereka dari kalangan Syiah Rafidhah, semua kelompok-kelompok Islam bersepakat bahwasanya afdhalus sahabat adalah Abu Bakar. Seutama-utama para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Muzani, Abu Bakar tidaklah mengalahkan para sahabat dari segi kemuliaan karena lebih banyak sholatnya dan lebih banyak puasanya. Lantas Abu Bakar mengalahkan para sahabat yang lain dalam hal apa? Walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Tapi Abu Bakar mengalahkan mereka para sahabat dari segi kemuliaan karena sesuatu yang ada dalam kalbunya, yaitu keikhlasan. Semakin seorang ikhlas di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh, semakin seorang berharap akhirat pada albab yang solihat yang dia lakukan, maka semakin tinggi pula kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin mulia dan dekat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi tingkat perwaliannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana diceritakan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik. Ada seorang yang bertanya tentang apa amalan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ma'ruf seorang raja dari khilafah Umayyah yang sering dijuluki dengan khalifah kelima. Khalifah kelima karena begitu adilnya, begitu takwanya, begitu luar biasanya kondisi kaum muslimin selama dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Semua kaum muslimin mencintai beliau kecuali yang di dalam kalbunya ada penyakit. Fatimah bintu Abdul Malik tanya, apa amalannya Umar bin Abdul Aziz? Karena Fatimah tahu bagaimana keseharian Umar, tahu bagaimana gerak-geriknya Umar. Tatkala Umar berada di tengah-tengah keluarganya, maka Fatimah bintu Abdul Malik rahimahullah menjawab, wallahi ma kana bi aktsara an-nasi salatan wala bi aktsarihim siyaman. Demi Allah, Umar bin Abdul Aziz bukanlah manusia yang paling banyak sholatnya atau paling banyak puasanya. Jadi beliau bukan orang yang sholatnya berusaha menjadi paling banyak, puasanya menjadi paling sering. Walakin Allah, akan tapi demi Allah, kata Fatimah bint Abdul Malik, ma ra'aitu ahadan akhwafa lillahi min Umar. Aku tidak melihat ada seseorang yang lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Ini kata istri beliau. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih besar rasa khaufnya dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai laqad kana yadhkurullaha fi firashihi fayantafidhu intifadhul usfuri min shiddatil khauf. Sampai-sampai Umar ini berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas tempat tidurnya hingga suara beliau melengking seperti suara burung karena besarnya rasa takut yang ada pada beliau tatkala berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikirnya itu dihayati sampai nangis. Ini kondisinya Umar bin Abdul Aziz. Mau tidur berzikir kepada Allah, dan dengan zikir tersebut kalbunya terketuk hingga matanya meneteskan air mata. Tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Kita baca keterangan Syekh Sa'di tadi termasuk al-baqiyatus shalihah. Namun kualitas zikir seseorang, kualitas takbir, tahmid, tahlilnya seseorang berbeda-beda. Ada yang cuma takbir, tahmid, tahlil lisannya tapi hatinya tidak zikir. Ada yang cuma banyak-banyakan zikir. Ada yang zikirnya sambil bergoyang-goyang, sambil menyanyi-nyanyi, sampai tengah malam. Allahul musta'an. Apa faedah yang dia dapatkan? Tidak ada rasa khusyuk pada kalbunya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berzikir. Ini tentunya ma'asyarul muslimin, kualitas al-baqiyatu shalihatnya jauh dibandingkan orang yang berzikir tapi dia khusyuk sampai dia meneteskan air mata karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga terkait dengan al-baqiyatu shalihat, amalan-amalan baik, amalan-amalan to'ah yang kita harapkan kekal abadi pahalanya setelah kita meninggal, ini bukan semata-mata tentang banyak, tapi bagaimana kita mewujudkannya menjadi amalan yang berkualitas, menjadi amalan yang ikhlas, menjadi amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat menakdiri hadal qadar. Wafakallahu aljami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.